Wastiqbalul kiblati fi kulli wudu'i. Ini sunnah. Wudu yang berikutnya adalah menghadap kiblat di seluruh wudu yang dilakukan. Artinya hingga awal pekerjaan wudu hingga akhir disunahkan selalu menghadap ke kiblat. Watarku takallumin fi asna'i wudu'ih bila hajatin bighairi dzikrin. Di saat wudu dimakruhkan atau disunahkan untuk meninggalkan berbicara. Dalam arti berbicara di saat wudu itu hukumnya makruh ya. Jadi kalau berbicara dengan pembicaraan yang tanpa ada kebutuhan dan juga kalimat yang diucapkan bukan kalimat zikir, itu dimakruhkan ya. Jadi mengecualikan kalau memang ada kebutuhan untuk berbicara ataupun berbicara tetapi yang diucapkan adalah kalimat-kalimat zikir, yang tentunya ada juga yang berpendapat bahwa setiap membasuh anggota wudu itu memiliki zikir-zikir yang tertentu. Jadi zikir-zikir tertentu itu bila diucapkan pastinya hukumnya tidak sah. Jadi contoh dari berbicara yang dikarenakan kebutuhan, misalkan memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran. Jadi misalkan seseorang yang wudu kemudian dia melihat ada orang lain yang melakukan kemungkaran, maka itu termasuk hajat. Dalam arti walaupun di tengah-tengah wudu dia diperbolehkan untuk melarang orang yang dilihatnya itu meninggalkan kemaksiatan. Atau bahkan terkadang berbicara ini hukumnya tidak makruh, bahkan wajib ya, tidak makruh tetapi wajib. Contohnya seperti di Fathul Mu'in, seperti di Fathul Qorib ya, seperti contoh di Fathul Qorib yang membahas qadil hajat atau seorang yang sedang berak atau kencing. Di tengah-tengah wudu misalkan ada orang buta yang berjalan dan di depannya terdapat sumur. Jadi sumur zaman dahulu memang rata dengan tanah ya, tidak ada penghalang untuk masuk ke sumur. Jadi andai kata ada orang buta yang berjalan dan di depannya ada sumur dan dia hampir terjatuh ke sumur itu, maka berbicara dalam kondisi demikian ini hukumnya wajib ya, hukumnya wajib karena memang ingin menyelamatkan nyawa orang lain. Wala yukrahu salamun alaihi wala minhu wala radduhu. Ini membahas tentang mengucapkan salam ya. Jadi ada tiga pembahasan tentang salam ini, yaitu mengucapkan salam, menjawab salam, dan mengucap salam kepadanya. Jadi orang yang wudu dia tidak dimakruhkan mengucapkan salam dan dia tidak dimakruhkan juga menjawab salam. Dan orang yang mengucapkan salam kepadanya itu hukumnya juga tidak makruh ya. Jadi alaihi artinya mengucap salam kepadanya, minhu artinya dia mengucap salam, radduhu artinya menjawab salam orang lain. Watarku tansifin bila udrin lil ittiba. Kesunahan yang selanjutnya adalah tidak mengelap ya, tidak mengelap atau tidak membersihkan air, tidak mengeringkan air menggunakan kain atau yang lain. Jadi memang disunahkan seorang yang telah berwudu disunahkan airnya tetap menempel di kulitnya ya. Kesunahan ini berdasarkan karena yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika di saat Nabi wudu, ada satu sahabat yang memberikan kain kepada beliau. Yang kain itu tentunya tujuan dari sahabat memberikannya agar Nabi membersihkan bekas air wudu. Ternyata Nabi menolaknya ya. Nabi mengembalikan, Nabi tidak menerima kain itu. Dari hadis ini maka ulama menyimpulkan hukum bahwa mengelap atau menghilangkan bekas wudu, menghilangkan air bekas wudu ini hukumnya makruh ya berdasarkan hadis tadi. Wallahu a'lamu bishawab.